Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. من يعرب؟ ووضعوا لبعض الأجناس عالم. ووضعوا في الماض مبني على ضم لاتصاله أو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل، والالف للفارقة. لبعض جار ومجرور متعلق بوضع أجناس لبعض وهو مضاف أجناس مضاف إليه. علم مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح ظاهرة لآخره وسكن للغة ربيعة. لغة ربيعة كعلم جار ومجرور متعلق محذوف صفات علم صفات لعلم. وعلم مضاف أشخاص مضاف إليه لفظا منصوب بنزل خافض على نزل خافض أو تمييزا لمعنى كف. وهو عام هو ضمير منفصل مبني على فتح في محل رفع مبتدا. عام فعل ماض مبني على فتح في محل رفع فاعل في محل رفع خبر. عام في الماض مبني على فعل لا معلوم الإعراب، والفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو. والجملة فعلية في محل رفع خبر مبتدا، ويجوز أعم لفعل تفضيل وهو خبر مفرد مرفوع علامة رفعه الضم ظاهرة على آخره وسكن لأجل العطف. Mereka sebagian orang Arab meletakkan sebagian jenis-jenis isim yang hukumnya sama seperti alam ashkhas dalam segi lafaz. Wahwa'am Wahwa'am yang bedanya umum segi makna. Alamul jenis beda. ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. يرمي جلسة دي فهو الواو عطفة، وضعوا فعل وفاعل، وضع فعل ماض مبني على الضم اتصاله بواو الجماعة، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الألف للفارقة أو ألف الفارقة. لبعض الأجناس جار ومجرور متعلق بالفعل المتقدم، وبعض مضاف أجناس مضاف إليه علما أفل به لوضعوا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وسكن حملا على لغة ربيعة. fawuqifa bisukun, ya, fawuqifa bisukun ala lughati hamlan ala lughati Rabi'ah, karena dibawa kepada bahasanya Rabi'ah, ya, qabilah Rabi'ah, qabilah Arab juga. Mereka mewaqafkan, ya, mewaqafkan kalimat-kalimat yang ada pada akhir-akhir itu dengan sukun meskipun mansub. Ka'ala min ashkhasi jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf sifat li'alam wa 'alam mudhaf ila ashkhas mudhaf ilayh lafdhan mansub yajuz, ya, mansub ala nazr khafid aw mansub ala tamyiz li ma'na al-kaf, yani mithluhu min jihati al-lafz wa huwa 'am, ya, wa huwa 'am bisa juga wa huwa di sini haliyah, ya, dan jumlah istilahnya jumlah haliyah wa huwa 'am dalam keadaan huwa 'alamul jins itu 'am, ya, 'amma ini mencakup satuan-satuan yang ada di dalamnya, tidak mengkhususkan satu orang tertentu. Ya, mereka meletakkan, mereka orang Arab meletakkan untuk sebagian jenis-jenis alam seperti alam al-ashkhas lafzan dari sisi lafaz persis sama hukumnya alamul ajnas dengan alamul ashkhas. Ya, bedanya dari sisi maknanya yaitu bahwasanya alamul ajnas am, ya, ya'um jami' al-afrad wa yahtas bi fardin wahid. Ya, adapun alamul ashkhas, ya, maka dia tidak seperti itu keadaannya. Ja'far sisi kesamaan antara alamul ajnas dengan alamul ashkhas dari sisi lafaz apa saja? Sisi kesamaan antara alamul ajnas dengan alamul ashkhas sisi lafaz di antaranya apa? Nah, bantu Mar. Ya, hal bisa datang darinya dalam keadaan diakhirkan. Contohnya apa? Hadza Usamah muqbilan. Hadza Usamatu muqbilan. Apalagi rezeki? Kesamaan lafziyah antara alamul ajnas dengan alamul ashkhas, ha? Apa? Kurang keras. Mamnu min sharaf kapan? Apa semua alamul mamnu min sharaf? Kapan mamnu min sharaf? Alamul ajnas? Eh, Marwan. Kapan alamul ajnas mamnu min sharaf? Tis? Apabila ada sebab lain selain alamiah, seperti apa contohnya? Ahmad, ini alamul ajnas, alamul ajnas, contoh alamul ajnas yang mamnu min sharaf karena bersamanya ada sebab lain selain alam, itu apa? Usamah, Usamah mamnu min sharaf. Hadza Usamatu, ya, muqbila, dia mamnu min sharaf karena yang pertama alamiah, yang kedua, ya, karena apa? Taknis. Apa lagi, Balda? Sebab yang lain. Ya. Ah, oh, maksud saya masih tadi. Ya. Sebab lain yang apabila berkumpul bersama alamul ajnas menjadikan dia mamnu min sharaf selain tadi tak taknis. Banati aubar. Apa itu? Wazan fi'il au bar awi au awa itu kan? Ibnu awa. Ya kan? Apa lagi? Masih ada lagi enggak? Ziyadah al-alif an-nun seperti pada Kaisan. Bermakna apa? Al-ghadr. Terus apa lagi? Masih ada enggak selain itu? Ya, subhan. Kemudian, ya, silakan lanjutkan baldan tadi sisi kesamaan lafzi. antara alamul ajnas dengan alamul ashkhas. Tadi yang pertama, hal bisa datang dalam keadaan diakhirkan. Kenapa dikasih di sini dalam keadaan diakhirkan kira-kira? Hal bisa datang dalam keadaan diakhirkan. Kira-kira apa alasannya? Siapa yang bisa? Hukum atau sisi kesamaan hukum antara alamul ajnas dengan alamul ashkhas adalah hal bisa datang dalam keadaan diakhirkan. Apa sih fungsinya diakhirkan? Kan hal bisa diakhirkan, didahulukan, bisa. Apa kira-kira? Ya. Kalau halnya didahulukan, maka sahibul halnya tidak dipersyaratkan ma'rifah. Ya. Nakirah pun bisa. Seperti apa ucapan penyair? Limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Ya. Limayyata muhishan. Ini hal dari talal. Talal nakirah. Boleh, sahibul hal nakir boleh ketika halnya didahulukan. Ya. Aslinya sih muhis itu adalah sifat dari talal. Talalun muhisun. Nah, sifatnya didahulukan penyebutannya maka dia berubah menjadi hal. Adapun kalau hal diakhirkan harus sahibul halnya ma'rifah. Ya, ya apalagi sebabnya selain tadi yang pertama hal bisa datang dalam keadaan diakhirkan, kemudian juga dia bersama sebab yang lain menjadikannya mamnu minas sharaf. Yang ketiga, tidak bisa masuk alif lam karena dia sudah ma'rifah. Sebagaimana pada Muhammad al-Muhammad tidak bisa. Demikian pula Usama al-Usama tidak bisa. Masih ada yang lain? Aywan, itu siapa? Apa lagi? Tiga baru. Ya, bisa datang sebagai mubtada tanpa mustawi. Ya. Bisa datang sebagai mubtada tanpa mustawi. Contohnya apa? Usama tu mukbilun. Bahasa sulit-sulit. Usama tu mukbilun. Tidak perlu mustawi ya. Dia ma'rifah kok lafadznya. Meskipun apa maknanya? Nakirah. Seperti apa maknanya? Ya, seperti si nakirah. Ya. Masih ada yang lain? Ya, tidak disifati dengan nakirah, apa ada di ma'rifah. Masih ada yang lain? Tidak bisa diubahkan. Kenapa? Ma'rifah. Masih ada yang lain? Habis. Ya. Ah itu. Ya. Coba siapa bilang war dapat berapa antum? Kesamaan lafzi antara alamul ajnas dengan alamul ashkhas. Yang pertama, hal bisa datang darinya, hal bisa datang untuknya dalam keadaan diakhirkan. Yang kedua, ya dia mamnu minas sharaf kapan? Ketika bersamanya, bersama alamiah ada illa yang lain. Saya wazan fi'il, ziyadah alif dan nun, ya, ta'nits, terus tidak bisa dimasuki al. Maksudnya ma'rifah yang berikutnya. Hah? Bisa datang sebagai mubtada tanpa butuh kepada mustawi. Masih ada? Tidak bisa diidhofahkan alih ma'rifah. Apa lagi? Nah, siapa yang bisa sekarang? Mungkin gak alam? Ya alam mungkin gak diidhofahkan? Siapa yang bisa jawab? Alam kan ini ma'rifah. Mungkin gak bisa gak dia diidhofahkan? Apakah alam bula jinas atau alam masyos? Hah, siapa yang bisa? Bisa kapan itu? Ya ketika terjadi yang namanya istirak, persekutuan dalam alam itu. Ya seperti Muhammad. Ya asal, ya hukum asalnya orang tuanya meletakkan nama Muhammad beserta sifat-sifat yang ada pada diri Muhammad, sifat ma'nawi atau sifat fisiknya, tujuannya untuk membedakan kan dari yang lain. Cuma kadang atau seringkali terjadi yang namanya isyarat lafzi ada di sana nama Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sehingga perlu di situ ditakrif ya. Ya ketika itu boleh nggak dikasih alif lam? Boleh. Ataupun didofahkan kepada yang lain, yang membedakan satu Muhammad dengan Muhammad yang lain. Syawahidnya yang apa? Hanya syawahidnya. Ada yang apa? Iya. Nah, di situ. Ya, wazaidu, zaidul ma'arik ya. Apa? Betul. Wazaidu, zaidul ma'arik, dua syahidnya ya. Wazaidu, alif lam, zaidul ma'arik. Ya. Dihafalkan ya meskipun potongannya. Ya. Wahu'am, ya, terakhir benar tadi. Wahu'am, terakhir. Sekarang beliau ya. Wahu'am. Ya, dalam keadaan alamul jins itu am. Ya. Maksudnya apa wahu'am? Ya, dia secara makna seperti hukumnya nakirah. Ya. Tidak dimaukan satu tertentu saja. Iya. Umum. Nanti insyaAllah akan kita baca sisi perbedaan antara isim jenis dan nakirah. Ini bahasanya muskil. Iya. Kemudian min zaka ummu iriyatin lil aqrabi wa hakadha fu'alatun li ta'labiyah. I'rab. Min dzaka jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam umariyat mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf iriyat mudhafun ilayh al-aqrabi jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min ad-dhamir المستقيم في خبر وهكذا الواو عاطفة والهاء للتنبيه كذا جر ومجر متعلق بمحذوف خبر مقدم سؤالة مبتدأ مرفوع Ithalabi jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min ad-dhamir al-mustaqim fil khabar. Dan termasuk alamul jins itu ummu iriyat, nama bagi kalajengking. Demikian pula soala untuk musang. Soalatun itu mansyu'un sharif atau mansyu'un sharif? Apa? Mansyu'un sharif atau mansyu'un sharif soalatun? Di sini wa hakadha soalatun li ta'labi munsharif atau gharu munsharif? Gharu munsharif. Terus kenapa gharu munsharif pada tanwin? Darurah. Ya. Syariah, daruratul wazan, lil wazan. Tu'alatu, gharu munsharif. Kenapa? Alamiya dan apa? Ta'nif. Iya kan? Hamzah. Hamzah itu kan? Syamah itu. Ya. Kenapa ditanwin bil wazan itu wazan. Ya. Jadi wazannya nanti ada yang berubah kalau di dhammah. Jelas ya min zaka ummu iriyatin lil aqrabi wa hakadha tu'alatun li ta'labi. Termasuk alamul jins adalah ummu iriyat. Kunyah bentuknya ya, alamnya. Untuk apa aqrab? Namanya apa aqrab mar? Aqrab namanya apa? Isimnya nama? Namanya apa? Syabwah. Ya, isimnya juga sama. Itu alam juga. Syabwatu. Ya. Wahakadha su'alatun li sa'labi. Demikian pula su'alah. Dia merupakan apa? Alamul jenis. Su'alah diperuntukkan bagi sa'lab. Namanya apa sa'lab? Ini kan su'alah namanya. Kunyahnya apa sa'lab? Abul Husain. Bukan Abul Husain. Pasin bukan ya. Son. Abul Husain. Insyaallah ini jelas. Ya. Kemudian wa mithluhu barratu lil madarrah kadza fajari alamun lil fajrah. Wa mithluhu waw harfun waw alwaw atifah mithluhu khabar muqaddam marfu'un wa alamat rafi'i ad-dhammah wa huwa mudhaf alha dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilayh barratu mubtada mu'akhar marfu' wa alamat rafi'i ad-dhammah barratu lil mabara jar wa majrur muta'alliq bi mahdhufil hal fi dhamir min dhamir al-mustaqim fil khabar wa kada fajarin kada fajarin kada jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufil khabar fajari mubtada mu'akhar mabni ala al-kasri fi mahalli raf'in alamun mubtada mubtadaun mubtada marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu mawdu' al-fajrah jar wa majrur muta'alliqun bi bil khabar ta'arufun bil khabar mahdhuf. Demikian pula perkara maknawi orang Arab menetap. Demikian pula pada isim-isim umu iriyat. Ya, semisal umu iriyat dan du'alah. Barrotun untuk nama yang baik. Dan demikian pula pada fajari untuk nama nama yang jelek. ومثله برة للمبرة كذا فجار عالم للفجرة. Ya, ramai jelas tadi. Mithluhu khabar barrah mubtada. Kenapa kita jadikan barrah sebagai mubtadanya? Li'annahu al-muhaddats anhu. Karena yang lagi dibahas, yang lagi didefinisikan adalah apa? Barrah. Seandainya barrah didahulukan, boleh enggak? Barratu mithluhu. Boleh enggak? Barratu mithluhu, boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Barratu mithluhu, boleh enggak? Oh, ragu, boleh enggak? Barratu mithluhu, boleh enggak? Oh, bingung. Boleh. Boleh. Tadi kan alamul jins, sisik samaan lafzi dengan alamul apa? Ashkhas, bisa dijadikan mubtada tanpa butuh musawir. Kenapa dia? Karena dia lafaznya ma'rifah. Boleh, barratu mithluhu. Ya. Barrah ini semisal apa? Ummu iriyab, yaitu sama-sama alamul jins. Ya, sama-sama alamul jins. Hanya saja yang telah lewat lil a'yan untuk makhluk-makhluk itu yang mahsus. Adapun yang ini apa? Untuk perkara yang ya maknawi. Ya, barrah. Ya. Lil mabarrah jar wa majrur muta'alliq mahdhuf hal in dhamir al-mustaqin fi al-khabar. Ya, karena misal ma'ay mumasil ada huwa. Barrah ini untuk nama dia, nama alam dia. Untuk mengungkapkan al-mabarrah, kebaikan-kebaikan. Barrah. Ya. Apa contoh kalimat selain ini dalam jumlah mufidah barrah? Ada ucapan menyairi yang hafal. Inna iqtasamna khuttataina bainana fahamaltu barrata wahtamalta fajari. Hafalah Jafar. Coba. Riz, hafal Riz. Inna iqtasamna khuttataina bainana. Terus fahamaltu barrata wahtamata fajari. Ya, fajari terkumpul pada satu bait ini. Ya. Makna khuttah yaitu khoslah. Khoslah sifat. Kada fajari alamu lil fajrah. Ya, ada beberapa sisi Arab bisa menjadikan kada sebagai khabar muqaddam, fajari sebagai apa? Mubtada mu'akhar. Kemudian alam mubtada khabarnya mahdhuf, taqdirnya mawdu', lil fajrah muta'alliq dengan khabar alam al mahdhuf, atau seperti kata al-Khudhari kada jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal dia. Ya. Fajari mubtada alam khabarnya. Banyak sisi Arabnya itu. Ya. Fajari di sini Rizki, fajari di sini kok beda sendiri? Fajari mabni di sini, kenapa? Kalau yang lainnya kan munsharif atau gharib munsharif ya. Tadi fajari di sini apa? Mabni. Kenapa? Alasannya apa? Fajari kenapa mabni? Ah. Apa? Oke. Okay. Kenapa fajari mabni? Hah? Karena tashbihan bi nazali, diserupakan dengan nazali isim fil amr. Mabni kan bentuknya maksudnya sama. Sisi keserupanya dalam tiga hal. Yang pertama wazan, ya kan? Nazali fajari. Yang kedua ta'rif, sama-sama ta'rif. Ma'rifah. Yang ketiga adl. Ya, adl. Ya, sekarang kita baca ya. Sudah dianggap selesai ya. Kita lengkapi dengan penjelasan rincian dari perbedaan antara alamul jins, wasmul jins, wan nakirah. Kita baca dari catatan kaki nomor 2 ya. Ha huna arba'atu asya'a. Asya'a atau asya'in? Hah? Ada yang berpendapat munsharif asya'in, ada yang berpendapat warun munsharif asya'a. Si bawah berpendapat warun munsharif, karena aslinya syai'a. Syai'a karena di situ ada dua hamzah di tengah-tengah alif, maka salah satu hamzahnya ditaruh di depan sehingga jadi asya'. Ada yang berpendapat munsharif ada. Ha huna arba'atu asya'a, di sini ada empat hal. Uridu an ubayyina laka haqiqata kulli wahidin minha bayanan qaribal fahmi. Saya ingin menjelaskan kepadamu hakikat dari setiap satu darinya. Dari empat hal tadi. Dengan penjelasan yang dekat. Dengan pemahaman ini mudah difahami. Wa farriqu laka bayna kullin minha wal akharin. Dan akan saya bedakan untukmu setiap satu darinya. Dari yang lainnya. Wahya yaitu empat hal itu adalah alamul syakhs, wa alamul jins, wasmul jins, wa nakirah. Ya. Kalau alamul syakhs, insyaAllah kita terlalu sulit. Amma alamul syakhs, adabun alamul syakhs, fahuwa lafzu alladhi wudi'a lidzat ma'a jami'i musyakhasatiha allati tatamayyazu biha an jami'i ma'adaha minal zawat. Adapun alam syakhs, maka ia adalah lafaz yang diletakkan untuk zat bersama dengan musyakhasatiha, sifat-sifatnya. Allati tatamayyazu biha, yang tersebut dengan sifat-sifat tadi terbedakan. An jami'i ma'adaha minat zawat, dari zat-zat yang lain. Iya kan? Satu zat bisa terbedakan dengan zat yang lain. Kenapa? Sifat-sifatnya. Iya kan? Kalau di sana ada tiga orang Muhammad, bagaimana cara membedakannya? Sebut sifat-sifat ya. Apakah sifat lahirnya atau sifat maknawinya? Lahirnya, tingginya, ukurannya seperti ini, seperti ini. Atau sifatnya? Maksudnya berbeda. Ada enggak orang yang dia persis banget, sama banget? sifat-sifat fisiknya dan sifat-sifat batinnya? Gak ada ya. Kalau sifat-sifat fisiknya mungkin ada yang sama kembar, tapi sifat batinnya masih berbeda kan? Masih berbeda. Ya. Contoh Muhammad, Ali, Abi Bakar, Ummu Kulthum. Jadi ingat ini Ummu Kulthum. Kalau kita menamai anak kita dengan Ummu Kulthum, berarti dia maksudnya apa? Isim ya. Isim berarti. Dia ingin menamai anaknya Ummu Kulthum. Tapi ini isim maksudnya bukan apa? Bukan kunyah. Sudah jadi nama. فإن كل واحد من هذه الألفاظ قد وضعه أبوه لذات ولده. Sesungguhnya lafaz-lafaz ini semua Muhammad, Ali, Abu Bakar, Ummu Kulthum itu telah diletakkan oleh bapaknya lidati waladi untuk zat anaknya, ya bapaknya atau ibunya atau yang memberi namanya. Ma kulli sifatil lati tatamayyazu biha hadhihi dzatu, bersama sifat-sifat yang terbedakan dengan sifat-sifat tersebut zat ini. Ya bersama sifat-sifat yang terbedakan dengannya dari yang lain. Paham ya? Jadi ketika orang tuanya memberikan nama kepada anaknya, iya, maka dia sengaja berikan nama itu untuk anaknya agar terbedakan ya dari yang lainnya bersama sifat-sifat yang ada pada anaknya itu. Min tulin, dari tinggi, au qisar, pendek. Min tulin au qasrin, wa bayadin, warna putih, au sumrah, coklat, au abala, gemuk misalkan, au nahafah, kurus, wa salama, selamat dari aib, au gairiha, atau selainnya. Wa idza utliqa fuhima minhu hadhihi dzat al-mawjudah fil kharij ma'a kulli al-mushakhasat. Apabila utliqa, dilepas nama-nama tadi, digunakan nama-nama tadi, maka difahami darinya zat ini yang ada fil kharij, ya, di alam nyata. Ya. Ma'a kulli al-mushakhasat, bersama dengan sifat-sifatnya. Muhammad, Muhammad adalah orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Zaid, Ja'far dan semisalnya. Ma zakarnahu minha wa ma lam nadzkurhu. Apakah sifat-sifat yang tadi kami sebutkan, tinggi, rendah, tinggi, pendek atau putih dan seterusnya, atau sifat yang lainnya yang tidak kami sebutkan? Wa huwa yushbihu al-ism al-muqtarin bi al-allati lil-ahd, dan dia alamul syakhs ini, alamul syakhs, yushbihu al-ism al-muqtarin bi al, mirip dengan nama yang bergandengan dengan al, atau mirip dengan isim, bukan nama ya, mirip dengan isim yang bergandengan dengan al, yang alnya allati lil-ahd, untuk sesuatu yang ma'hud, sesuatu yang telah diketahui, fi dalalati ala fardin mu'ayyan, pada penunjukannya kepada seorang tertentu, seperti ar-rajul. Ya, misalkan ja'ani rajulun fa darabtu ar-rajula misalkan. Atau dalam ayat apa? Kama arsalna ilaikum rasula fa'asa fir'aunur rasula. Ya. Ar-rasula. Di sini ber'al. Ya. Ini isim yang bergandengan al dan alif lamnya lil ahd ya kan? Al-ahd dzikri kan? Ketika ar-rasul ya sudah, nabi siapa ini? Nabi Musa. Sudah tergambar. Diketahui sifat-sifatnya. Ya. Awal farqu bainahuma, apa bedanya isim yang ma'rifah dengan alamiyah dengan isim yang ma'rifah dengan al-ahdiyah? Harus ini selewat sedikit enggak paham. Ya. Yang konsentrasi pun belum tentu paham. Wal farqu bainahuma anna dalalata mashubi al-ahdiyah ala ta'ayyun al-murad hasilun biwasitati al. Perbedaan keduanya, alam dengan isim yang bergandengan dengan al adalah ya. Anna dalalata mashubi al, bahwasanya penunjukan isim yang dimasuki al-ahdiyah ala ta'ayyunil murad, atas tertentunya siapa yang dimaksud, itu hasilun biwasitati al, dihasilkan dengan bantuan al, ya kan? Jadi ar-rasul tertentu Nabi Musa yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari mana itu ketertentuan diketahui? Al. Gitu. Amma dalalatu alami asyakhus, adapun penunjukan alam asyakhus ala ta'ayyuni musamma, atas ketertentuan yang dinamainya ini, famin jauhari lafad, maka dari lafad itu sendiri, dari lafadnya. Wahadhi yufhamin qalin nazim, dan ini difahami dari syabat nazim yang telah lewat, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. InsyaAllah jelas ya, alam asyakhus ini. Ya alam asyakhus. Ya. Itu lafad yang diletakkan untuk zat bersama sifat-sifat yang ada padanya, yang dengannya terbedakan dia dengan yang lainnya, ya, meskipun dia namanya sama. Ya. Ah, sekarang masuk ke yang berikutnya nih, mulai ada lafad. Wa amma alamul jinsi wasmul jinsi wan nakirah, adapun alamul jinsi wasmul jinsi wan nakirah dan nakirah, ya. Fa inna likulli wahidin minha haqiqatan. Sesungguhnya bagi masing-masing dari tiga perkara ini ada hakikatnya, ada wujudnya. Alamul jins ada wujudnya, ismul jins ada wujudnya, nakirah pun ada. Wa hiya fi Usama masalan. Maka dia seperti Usama, ya, sebagai contoh. Wa fi Asadin aidan, dan pada Asad juga. Sebagai contoh, lihat. Usama dan Asad. Ya. Al-hayawanul muftarish dzul adfar allati yaghtalu biha. Itu binatang buas yang memiliki apa? Cakar-cakar. Atau apa namanya? Cakar ya. Ya. Allati yaghtalu biha, namanya dia menerkam. Kata wa likulli wahid minha afrad mutaaddidatun yastuqu 'alayha, bagi masing-masingnya, masing-masing dari Usama dan Asad ada satuan-satuan yang banyak, ya, yastuqu 'alayha, yang mana lafaz ini Usama dan Asad bisa diterapkan padanya. Ya, paham ini. Wal farqu baina hadhihi thalatha i'tibari, jadi bedanya tiga istilah ini, alamul jins, wasmul jins, wan nakirah, adalah i'tibari, dari sisi sudut pandangnya. Ya. Wadhalika anna nuqaddir, yang demikian, ya. Wadhalika, hal itu dengan kita menakdirkan, sudut pandang ini. Wadhalika anna nuqaddir, dan itu dihasilkan, ini perbedaan itu sudah diketahui dengan anna nuqaddir alamul jins, kita menakdirkan alamul jins. Qad wudi'a lil haqiqah, ya. Bi syarti an yakuna hadhil haqiqah hadiratun fi dhihn, nah ini. Alamul jins. Alamul jinis adalah, ya, alam yang qad wudi'a lil haqiqah, yang alam ini lafadznya ini telah ditetapkan untuk hakikat, hakikat sesuatu, tapi dengan syarat an takuna hadhil haqiqatu hadiratan fi dhihn, hakikat ini agar ada tergambar di benak, fi hinil wad', di saat ia diletakkan, seperti ya tadi, ya, sama ya. Ya. Ini alam jins kan? Usama. Betul enggak? Ya, ketika diletakkan Usama, ya bukan hanya namanya saja diletakkan, tapi juga tasyakhusatihi, sifat-sifatnya itu tergambar gitu loh. Itu syaratnya. Ada syaratnya. Jadi ketika diletakkan ya nama ini langsung tergambar sifat-sifatnya. Usama itu adalah seperti ini, lihat. Falafdu Usama, maka lafadu Usama maubu'un lil haqiqah, diletakkan untuk hakikat sesuatu, wujud dari sesuatu, yaitu apa? Al-hayawan al-muftaris, binatang yang menerkam. Buas al-muttasif bima'uritung, yang tersifati dengan sifat-sifat yang telah diketahui. Buas memiliki gigi taring, cakar. Bisyartnya, tapi dengan syarat. Nah ini, syarat ini ya, membedakan dari yang lainnya, dari apa? Dari isim jenis. Ya ini. Fi syarti huduri hadhil haqiqati fi dhihnil wadi', dengan syarat hadir, yani adanya hakikat ini di benak si peletak. Yani tadi sifat-sifat dari Usama tadi itu tergambar ya di benak si peletaknya, itu adalah syaratnya. Wa yuqaddar ismul jinsi mawdu'an li hadhil haqiqah, sedangkan isim jenis juga ditakdirkan diletakkan untuk hakikat ini, sama juga. Isim jenis juga sebagai asad diletakkan untuk hakikat ini. Ini hayawan al-muftaris al-mutasif bima'urif. Iya. Tapi min ghairi ishtirati huduriha fi dhihni al-wadhi', tapi tidak dipersyaratkan untuk sifat-sifatnya ini tergambar gitu. Di benak si peletak, tidak. Itu bedanya. Kalau tadi yang pertama dipersyaratkan apa? Agar sifat-sifat tadi, hakikat isim jenis tadi, alam jenis tadi tergambar di benak. Kalau ini tidak dipersyaratkan. Ya, pada apa? Isim jenis. Ya, walamma kanatil haqiqatu mutahaqqiqah fi kulli fardin. Nah, ketika hakikatnya itu terwujud pada setiap satuannya, ya. Hakikatnya ada semua ya. Cuma tadi bedanya dipersyaratkan atau tidak. Kalau alabul jins dipersyaratkan agar apa? Sifat-sifat dari hakikat tadi tergambar. Kalau pada apa? Ismul jins tidak dipersyaratkan, gitu aja. Nah, tatkala hakikat ini terwujud pada masing-masingnya, maka soluha lil wahidi walil kathir. Maka cocok. Apakah isim alamul jenis atau isim jenis cocok digunakan untuk satu benda atau berlebih. Iya. Satu binatang atau berlebih. Satu benda atau berlebih. Wa nakirah. Nah, lihat. Wa nakiratu lam tubu' lil haqiqati aslan. Sedangkan isim nakirah itu diletakkan bukan untuk hakikat secara aslinya. Ya, bukan untuk hakikat sesuatu secara aslinya, bukan. Lihat, fa inna ma wudi'a lil fardil wahid, kalau nakirah itu diletakkan untuk satu saja dari satuan-satuan, ya, allati tastuq ala kulli wahid minha hadhihi haqiqah, yang mana bisa diterapkan, ya, untuk masing-masingnya hakikat ini. Jadi mudahnya kalau isim nakirah itu dia yang dimaukan satu, tapi umum gitu, yang mana saja. Cuma tidak apa, diletakkan untuk hakikat dari sesuatu tadi. Enggak, pokoknya dimaukan satu aja kalau nakirah itu. Ya. Saya tergambar kira-kira. Jadi kalau alamul jenis bagaimana? Diletakkan untuk apa? Hakikat. Dengan syarat enggak? Dengan syarat. Syaratnya apa? Agar si peletaknya, ya mereka berarti orang Arab yang meletakkan, ketika meletakkan alamul jenis tergambar pada benaknya sifat-sifat, ya, dari hakikat ini. Adapun isim jenis dipersyaratkan tidak? Ya, untuk hakikat juga, cuma tidak terpersyaratkan, harus tergambar. Ya. Adapun apa? Nakirah, pokoknya tidak dimaukan hakikatnya, tapi dimaukan satu saja gitu. Satu saja. Ya. Satu saja dari satuan-satuan yang ada padanya. Dan satunya ini umum, yang mana saja gitu. Nah, ini ungkapan beliau. Di sana ada ungkapan yang lain. Yaitu dikatakan oleh Al-Khubari, ya mungkin untuk memperkuat saja, memang bahasan ini juga ada khilaf, panjang khilafnya. Kata Al-Khubari, ma'asyara ilaihi sibawaihi, apa yang diisyaratkan oleh sibawaihi, anna alamal jinsi mawdu'un lil mahiyah, bahasanya alamul jins diletakkan untuk al-mahiyah, hakikat sesuatu, bi'tibari huduriha, dari sudut pandang hudur, yakni hadir adanya, terwujudnya sifat-sifat tadi di benak siapa? Si peletak tadi. Itu mana hudur. Ya, ini tasyakhusat. Tasyakhusiha, itu mana hudur. Ya. Alamul jins, ini secara makna, kata si bawai, ya, secara makna saja kata Al-Khubari, ma'asyara ila si bawai, bahwasanya alamul jins, maudu' lil mahiyah, diletakkan untuk mahiyah, hakikat sesuatu, bi'tibari huduriha, dengan memandang, huduriha yani tashakhusiha fi dhihn, sifat-sifatnya dalam benak. Bima'na annahu juz'un minal mawdu', dengan makna bahwasanya tashakhus ini adalah bagian dari lafaz yang diletakkan. Aw syartun, atau dia syarat. Ya, aidar syaratnya. Sedangkan ismul jins lil mahiyah juga sama. Lil mahiyah sama dengan lil haqiqah ya. Isim jins untuk al mahiyah, hakikat sesuatu. Tapi ini bila qaidin aslan, tanpa ni qaid, harus terbayang di benak ini gambaran al-mawdu' tadi, lafaz yang diletakkan tadi. Ya. Bila qaidin aslan min hudurin au ghairihi. Ya, meskipun wa in lazima al-hudur az-zihni, meskipun kelazimannya kalau diletakkannya terbayang juga gitu kan. Betul enggak? Ya, tidak dipersyaratkan agar terbayang sifat-sifat aja, tapi kalau sudah diletakkan asad ya terbayang juga akhirnya kan. Tapi enggak, bukan syarat gitu loh. Wa in lazima al-hudur az-zihni aidan. Ditulis dah. Ya, kalau saya ulangi lagi, wasmul jinsi lil mahiyati bila qaidin aslan. Isim jenis untuk mahiyah tanpa qaid sama sekali. tanpa qaid min hudurin, tanpa qaid hudur atau selainnya. Wa in lazim al hudura, meskipun melazimi juga ya hudur az-zihni, tergambarnya sifat-sifat tadi pada benak. Ya. Kenapa li ta'dzuril wad'i lil majhul? Karena terhalang, tidak mungkin meletakkan satu lafaz sesuatu untuk sesuatu yang tidak tergambar gitu di benak. Iya kan? Iya. Li ta'dzuri al-wad'i lil majhul, karena tidak terbayang, tergambar meletakkan satu lafaz untuk sesuatu yang majhul gitu. Lakin lam yuqsad fihi kal awal, tapi tidak dimaukan. Ya, dari isim jinsi tadi, gambaran-gambaran tadi sebagaimana yang dimaukan pada yang pertama. Lihat asadun rajulun, ya. Asadun rajulun. Kalau ya dipandang, ya. In u'tubira dalalatuhu 'ala al-mahiyah bil qaid, ya. Kalau ia dipandang penunjukannya kepada al-mahiyah, hakikat dari sesuatu, asad dia sudah tahu hakikatnya itu, rajul juga sudah tahu. Sudah tahu kan rajul, ya sudah balik, laki-laki sudah balik, kata rajul, ya kan? Bila qaid, kalau tanpa qaid, tanpa tergambarkan sifat-sifatnya, maka ini namanya apa? Ismul jins. Atau dinamai dengan mutlak menurut indal usuliyin. Indal usuliyin mutlak namanya. Au bi qaidin, atau kalau dengan qaid, dengan bi qaidil wahdah, dengan qaid untuk satu. Berarti apa namanya? Asy-syai'ah. Kalau dengan qaid wahda asy-syai'ah, satu saja yang dimaukan, maka namanya nakirah. Ya. Jadi asadun rajul itu bisa apa? Isim jenis, bisa apa? Nakirah. Kapan asadun rajul itu isim jenis? Ketika diperuntukkan atau ia diletakkan untuk apa? Mahiyah, hakikat sesuatu tanpa qaid. Iya kan, tanpa qaid. Tapi kalau dengan qaid, qaidnya qaid al-wahdah untuk satu saja, maka berarti apa ini? Nakirah. Nakirah kan sudah satu ini maukan. Tapi kalau dengan qaid al-hudur tadi apa ini maukan berarti? Al-masjid, tapi ini bukan al-jinis. Kalau al-jinis sama. Ya, sudah beda ini. Jadi, kalau asad rajul berarti memungkinkan apa ini? Nakirah dan memungkinkan apa? Hah? Isim jenis. Kapan asad dan rajul isim jenis? Ketika ia diletakkan untuk mahiyah, kita hanya meletakkannya untuk mahiyah tanpa qaid. Tanpa qaid untuk satu saja. Tapi kalau dengan qaid satu, maka ini apa? Apa ini? Nakirah. Kan nakirah seperti itu, ini bukan satu. Seperti idrib rajulan. Pukul satu orang. Ya. Idrib rajulan. Cukup satu saja. Yang penting laki-laki, ya sudah balik dipukul, sudah. Kalau dia melaksanakannya dua, berarti melanggar dia. Maksudnya satu, nakir dari sisi umum ya, mana saja lah gitu. Cuma umumnya apa? Badali, cukup satu saja. Nah, dari sini sebagai menyontohkan ucapan seseorang, in waladti zakaran fanti talik. In waladti zakaran fanti talik. Kalau engkau melahirkan seorang anak laki-laki, maka kamu cerai. Ternyata lahirnya dua anak laki-laki, cerai enggak ini? Kalau yang dimaukan dia nakirah, ya nakirah, enggak cerai. Kenapa satu zakaran? Tapi kalau dimaukan dia isim jenis, cerai karena jenisnya laki-laki. Itu ya, enggak melihat jumlahnya, ya kan? Melihat jenisnya. Paham enggak? Nah itu difaham ya. Tapi ada yang berpendapat seperti Al-Amidi dan Ibn Al-Hajib, bahwasanya yang namanya isim jenis dengan nakirah itu syai'un wahid. Syai'un wahid. Menurut siapa ini? Al-Amidi dan Ibn Al-Hajib. Apa itu syai'un wahid? Wahuwa ma wudi'a lil fardi al-muntashir. Yaitu apa yang diletakkan untuk al-fard al-muntashir. Satu. Tapi menyebar gitu satu ini. Maksudnya siapa saja satu yang penting. Ya, dia ini juga wahwa zahiru ibarat kathirin minan nuhat. Ah, sekarang kalau pendapatnya, sekarang pendapatnya kita ambil pendapatnya Ibnu al-Hajib dan al-Amidi dan yang bersamanya. Maka ucapan tadi bagaimana? In waladti zakaran fanti talik, kemudian yang lahir dua talaknya berarti? Kalau dua loh. Ya enggak. Karena di sini pendapatnya Al-Midi dan Ibnu Hajib yang namanya apa? Ismul jinis dengan nakir itu sama. Yaitu diletakkan untuk satu saja tapi umum satunya ini. Pokoknya satu gitu. Jadi paham enggak? Kata Al-Juzuli ya. Wahia mas'alatun muskilah. Ini masalah yang muskilah. Nyulitkan. Itu membedakan antara apa? Ismul jenis dan apa? Nakirah. Tapi sedikit ada gambaran kan? Lumayanlah dikit juga. Sebagian ada yang mengatakan, qala ba'duhum al-farqu baina Asad wa Usama. Sekarang badannya Asad itu orang Usama apa gitu? Katanya anna asadan maudhu'un lil wahid, kalau asad diletakkan untuk satu saja. Satu saja. Tapi umum gitu. Jadi uqtul asadan, bunuh asad. Satu saja, yang mana satu umum kan? Yang penting satu gitu loh. Ya. Min ahadil jinsi la yu'ayyinuhu fil asal, fi al asal yang tidak ditain pada asalnya. Atau fi asli wad'ihi, la yu'ayyinuhu fi asli wad'ihi. Adapun Usama maudhu' bil haqiqah. Ini lebih mudah lagi. Adapun Usama diletakkan untuk hakikat dari sesuatu. Ya. Al-muttahidah fi dhihn, yang mana hakikat sesuatu ya satu dalam benak. Jadi Usama ya ini. Pokoknya seperti ini Usama dalam benak ini gambarannya. Binatang buas yang memiliki ini itu Usama. Ya. Apabila digunakan asadan untuk satu saja, maka ini digunakan sesuai dengan asal penggunaannya, ya kan? Nah, sekarang kalau Usama digunakan untuk satu, bisa enggak? Ya bisa. Usama itu bisa untuk satu, bisa untuk lebih. Wa idza utliqat Usama ala wahid, kalau Usama digunakan untuk satu, fa inna ma aradta al-haqiqah, berarti kau menghendaki darinya hakikat sesuatu. Fa ja'a ta'addud dhimnan, kemudian datang perbilangnya itu dhimnan dalam kandungannya. Ya sudah. Tapi yang tadi dah, insyaAllah. Kata Al-Hubari, kalau enggak mau sulit, wain syi'ta kul, fakul. Kalau enggak mau, boleh kau mengatakan alamul jinis lil mahiyah, gitu. Fiqaidil hudur. Kata alamul jinis lil mahiyah, untuk hakikat sesuatu, wujud sesuatu, dengan qaid al-hudur. Hudur tashakhus, tergambar sifat-sifatnya. La biqaidi al-sidq alal kathirin, bukan dengan qaid sidq bisa diterapkan untuk banyak. Iya. Sedangkan wasmuhu sedang isim jenis bil aqs lawannya. Iya. Yaitu ya lawannya tadi. Kalau alamul jenis tadi apa lil mahiyah biqaid al-hudur la biqaid as-sidq ala al-kana ala kathirin wasmuhu bil aqs bukan untuk mahiyah. Iya. Sedangkan alam musyakhas lil mahiyah al musyakhasah zihnan wa kharijan. Ya. Sedangkan alam musyakhas untuk mahiyah hakikat sesuatu al musyakhasah yang memiliki sifat-sifat tertentu yang itu tergambar di benak dan juga di alam nyatanya. Ada gitu orangnya. Ya, cukuplah di situ. Nah itu. Jadi kalau alamu asyakhas mah insya Allah jelas ya. Alamul jenis. Ya. Kalau perbedaan lafziyah mah jelas kan. Perbedaan lafziyah antara alamul apa? Jenis dengan apa? Dengan ismul jenis. Ya. Jelas. Ya. Kalau alamul jenis ya. Dia ma'rifah. Hukumnya sama seperti alamul asyakhas. Ya kan. Adapun apa? Ismul jenis ya nakirah. Ya. Ya Usama seperti Al-Asad dari Syekh Islam gitu ya. Usama itu seperti Al-Asad. Ya sebagian sampai ada yang tidak beda kalau sama saja kok alamul jenis dengan apa? Apa? Ismul jenis dengan apa? Nakirah. Sebagian membedakan tadi. Ya dari perbedaan ini banyak timbul. Ya, perbedaan pendapat bercabang darinya beragam pendapat. Seperti dalam contoh ucapannya seorang tadi kepada istrinya tadi, ya kan? Kalau Ibnu Hajib tadi tidak membedakan. Jelas ya kalau misalkan kita ambil pendapat Ibnu Hajib, yaitu bahwasanya alamul apa ismul jenis dengan nakira itu sama, yaitu apa yang diletakkan untuk satu yang itu menyebar umum, makanya jelas bedanya dengan alamul jenis, kan? Alamul jenis. Ya, sampai di sini yang bertanya, kan? Ini tambahan saja. Kalau kurang paham terus diulang-ulang ya. Jadi Asad dan Usama bedanya apa? Kalau Asad diletakkan dengan apa? Satu. Satu saja. Dari satuan-satuan yang ada di dalamnya. Satu saja, yang mana saja. Umum gitu. Kalau Usama itu apa? Hakikatnya. Ya, hakikatnya. Yang ada di benak. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ismul isyarah. Ismul isyarah. Ini mawudi'a limusyar, limusyarin ilaih. Sesuatu yang diletakkan untuk benda yang ditunjuk. Ya. Dan di sini An-Nazim tidak menyebutkan definisi dari apa ismul isyarah, tapi beliau mencukupkan dengan al-'ad, menyebut satuan-satuannya. Kenapa? Karena ism isyarah itu terbatas. Jadi kalau satuan-satuannya terbatas, kebiasaan beliau An-Nazim itu menghitungnya, menyebutnya, tidak mendefinisikannya. Ya. Qala An-Nazim rahimahullah, bidzal mufradin mudzakkarin ashir bidzi wa dhihti ta'ala al-untaqtasir, dengan za limufradin mudzakkarin ashir, isyaratkanlah, tunjuklah kepada isim mufrad yang mudzakkar. Aslinya ashir bidza ila mufradin, di sini lam katanya dengan makna apa? Ila, karena asyara kan ila ya, di sini dengan lam, berarti lamnya bermakna ila. Ini sebagian menyatakan seperti ayat inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Inni lima maksudnya ila. Kan faqirun ilallah ya. Al-faqir ilallah, tapi di situ dengan lam. Kecuali kalau memang di situ dalam ayat tadi inni lima anzalta ilayya min khair faqir, faqir di situ ditanzimin mana sa'il, sa'ala. Ya, maka dia tetap di atas lamnya. Bukan dibawa kepada ma'a illa. Jadi ish ashir bidha li mufradin mudhakkar. Itu aslinya. Tunjuklah dengan da untuk isim yang mufrad dan mudhakkar. Untuk isim yang mufrad dan mudhakkar. Kemudian ya mudhakkar itu nanti akan ada rinciannya. Ya. Bidhi wa dihti ta'ala al-untaq tasir. Dan dengan zi. Zih. Ya. Zi dan dihti ta'ala al-untaq tasir. Untuk mu'annas. Iqtasir. Cukupkanlah. Di sini ala al-unsa. Sebagian mengatakan. Lebih bagusnya kalau ala al-mu'annas gitu. Karena kalau ala al-unsa. Itu yang akil. Tapi kalau mu'annas, yang akilnya masuk, yang mu'annas majazi pun masuk. Al-muhim maknanya demikian. Di tita dicukupkan dalam penggunaan untuk mu'annas gitu. Hakiki atau majazi. Iramnya jelas kan? Bidha li mufradin mudhakkarin ashir bidhi wa di tita ala nuntak tasir. Nanti antum yang mengiramnya insyaAllah. Pertemuan berikutnya. Dibaca dan dihafalkan. Nanti terbiasa. Yusharu ila al-mufrad al-mudhakkar bidha wa madhhab al-basriyyin anna al-alifa min nafs al-kalimah wa dhahaba al-kufiyyun ila annaha zaidah. ditunjuk kepada benda yang mufrad dan mudzakkar dengan za. Dan madhabnya al-Basriyin adalah bahwasanya alif pada za min nafsil kalimah. Termasuk kalimat, yani maksud termasuk isim isyarat gitu, kalimat. Jadi isim isyarat itu terdiri dari za dan alif kata madhab al-Basriyin. Bukan za-nya saja. Wadhahab al-Kufiyun ila anna zaidat. Sedangkan orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya alifnya tambahan. Dalilnya kata mereka ketika di mustanakan hilang. Iya kan? Hah? Zani. Mana alifnya za? Enggak ada katanya. Ya lebih masalah khilas yang seperti ini ringan. Wa isyaru ila al-mu'annasah bizi. Dan ditunjuk kepada yang mu'annas. Apakah mu'annas hakiki ataupun majazi. Kalau mu'annas nanti akan ada bahasanya. Khusus. Apa itu mu'annas hakiki. Apa itu mu'annas majazi. Bizi dengan di. Wazih dan di. Bisukunil ha. Ya. Wati. Dan juga ta. Ya. Wazihi, ini yang paling banyak digunakannya. Hazihi, ya kan? Zihi. Bikasril ha. Ya. Wazihi bikasril ha, ini zihi. Dengan kasroh ha-nya, boleh dengan ikhtilas, dibaca cepat ha-nya. Zihi. Zihi, gitu. Atau dengan isba, zihi. Zihi. Ya. Watih, kemudian ti, dengan sukun ha-nya, wabikasriha, dan dengan kasroh, tihi, tihi. Nah, ketika dikasrah bisa dengan ikhtilas dengan cepat membaca kasrahnya tihi gitu. Apa isba tihi ya. Wa zatu kemudian zatu ini yang paling aghrabnya jarang digunakan ya. Hamshallah bidhi wa dhihti ta'ala an taqtasir atau perlu dijelaskan i'rabnya ya bidha jar majrur muta'alliq bi ashir al-ati ni mufradin ya ni mufrad jar majrur mutaalliq bi ashir juga mufrad mudhaf mufrad majrur bi lam muzakkar sifat bidhi wa dhihti ta'ala an taqtasir bidhi jar majrur mutaalliq bi iqtasir alati kemudian dhihti ta semuanya diatofkan kepada zi hanya saja pada ti dan ta apa bi isqati al khafid sebagian mengatakan seperti siapa ya dururah gitu. Tapi kata Soban ini yang benar lughah juga. Lughah juga. Menggunakan kenapa? Huruf khafad. Asli apa? Bizi, wazih, wati, wata, iya kan? Lughah juga kata Soban sih. Kemudian As-Soban menukilkan ucapan Abu Ali Al-Farisi pada firman Allah SWT. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta, ay wa qulta dawanya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta ni wa qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Insyaallah jelas ini ya. Ada tambahan di sini. Kita baca tambahannya. Catatan kaki nomor 3. Huna salah satu umur. Di sini ada 3 hal. Awaluha yang pertama anna syariha lam yadhkur taba'an lil musannifi fi hadzal kitabi min alfadhil isharati ila al mufrad al mudzakkar siwa za. Asy-syarih ya tidak menyebutkan karena beliau mengikuti al musannif yakni tidak menyebutkan dalam kitab ini dari lafaz-lafaz isyarah untuk mufrad selain za saja. Dan ulama ahli nahwu menyebutkan 4 lafaz lainnya untuk mudzakkar yaitu za'i. Ya, za'i. Di hamzatin maksuratin ba'da al-alif dengan hamzah yang kasrah setelah alif za'i. Wasani yang kedua za'ihi biha maksurah dengan ha yang dikasrah ba'da al-hamzatil maksurah dan setelah hamzah yang dikasrah. Asalis yang ketiga za'uhu ya bi hamzah madmumah dengan hamzah yang didhammah wa ba'daha ha'un madmumah dan setelahnya ha' yang didhammah za'uhu seperti ucapan penyair hadza uhu ad-daftaru khairu daftarin. Jarang digunakan ya selain za ini. Kemudian juga ar-rabi alika bi hamzah mamduda dengan hamzah yang dimadkan ba'daha lam thumma kaf selanjutnya lam kemudian kaf. Wa min man dzakara alika di antara yang menyebutkan alika sebagai isim isyara dan muzakkar adalah An-Nadhim Ibnu Malik dalam kitabnya At-Tashil. Itu tambahannya, tapi jarang digunakan ya. Sehingga mungkin ini alasan Al-Musannif dan Asy-Syarih tidak menyebutkannya, mencukupkannya, jarang dalam menggunakan. Tapi perlu ya untuk kita ketahui, karena kali ada kita enggak bingung. Al-amru tsani, hal yang kedua, anna dza isyaratun lil mufrad. Maksudnya dza ini untuk menunjuk sesuatu yang mufrad. Ya. Wa hadzal mufrad imma an yakuna mufradan haqiqatan aw hukma. Yang mufrad ini yang ditunjuk dengan dza ada kalanya benar-benar mufrad, ada kalanya hukumnya saja dia mufrad. Fal mufradul haqiqi nahu, yang mufrad haqiqi adalah hadza Zaidun. Hadza Khalidun. Haknya ditanbih. Wal mufradu hukman, ada punya mufrad hukumnya adalah hadza rahtu. Rahat ini, rahat kan beberapa orang. Cuma karena melihat lafadznya ar-rahat mufrad maka diisyarahkan dengan hadza. Demikian pula hadzal fariq, kelompok orang ini gitu. Kelompok ini ya. Dengan hadza melihat lafadznya mufrad. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan terkadang digunakan dza karena kembalinya kepada al-mazkur gitu. Seperti dalam ayat awanum baina dzalik. Awanum baina dzalik ay bainal mazkur. Tuh. Awanum tengah-tengah antara itu. Antara tua dan muda ya. La faridu wa la bikrun awanum baina dzalik. Ay bainal mazkur min al-farid wal bikr. Ya. Sudah pernah lewat kalau masalah ya. Kembali kepada al-mazkur, pemirha juga tuh. Ya masa menir hak, kok kenapa hak gitu. Kembali kepada al-mazkur. Apa itu yang dalam wabihi ishrun apa ya? Wabihi ishrun wababuhu ulhiqa wal ahluna ulhiqa ya? Ya ulhiqanya ya? Yang kembali kepada al-mazkur itu. Yang sudah lewat itu. Ini domir, kalau ini domir. Warubbama su'mila za fil isyara ila jama'. Terkadang juga za digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jamak. Kama fi qawli Labid ibn Rabi'ah al-Amiri, sebagaimana pada ucapan Labid ibn Rabi'ah al-Amiri. Wa laqad sa'imtu min al-hayati wa tuliha wa su'ali hadzal nasi kaifa labidu. Sungguh saya sudah merasa bosan dengan hidup dan lamanya hidup ini. Dan juga bosan dengan pertanyaan manusia ini. Kaifa labid, bagaimana keadaan labid? Ya, hadzan nas. Ya, hadzan nas. Al-amru tsalits, hal yang ketiga. Annal asla fi dha an yushara bihi ila al-muzakkar haqiqatan. Ya, bahasan masih isim isyarah. Dha. Yaitu bahasanya asal penggunaan dha adalah agar ditunjuk dengannya untuk muzakkar yang hakiki. Kama fil amtilati lati zakarnaha. Sebagaimana pada contoh-contoh yang telah kami sebutkan. Wa qad yusharu bihi ilal mu'annas. Kadang za digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mu'annas. Iza nuzzila manzilatil mudhakkari. Jika yang mu'annas tersebut diposisikan pada posisi mudhakkar. Kama fi qawli ta'ala. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi. Tatkala Nabiullah Ibrahim AS melihat syams bazighah. Ya, terbit. Qala hadza rabbi. Maka dia mengatakan, hadza rabbi, apakah ini Rabbku? Lagi munakasyah dengan apa? Kaumnya. Asyara ila syams. Beliau mengisyaratkan dengan hadza kepada apa? Syams. Ya, pada syams. Wahiyya mu'annasah bidalili qawlihi. Dan dia asyams mu'annas. Dengan dalil, ya. Ya. Bazighatan. Ya, bazighatan. Wasyamsu tajri, ya. Limustaqarrillaha biqawlihi hadza rabbi. Beliau mengisyaratkan kepada asyams dengan ucapannya hadza rabbi. Kenapa? Li'annahu nazzalaha manzilatal mudzakkar, karena beliau memosisikan asyams seperti posisi mudzakkar. Wa yaqulu bal li'annahu ukhbiru 'anha bi mudzakkar. Ada juga jawaban yang lain. Itu bal li'annahu, bahkan beliau Nabiullah Ibrahim mengisyaratkan dengan hadza. Kenapa li'annahu ukhbiru 'anha bi mudzakkar? Karena asy-syams itu dikhabari dengan mudzakkar. Apa khabarnya? Rabbi. Rabb mudzakkar kan? Ah itu alasan yang kedua. Karena khabarnya mudzakkar, jadi isim isyaratnya dengan apa? Mudzakkar. Hadza Rabbi. Ya. Ini ya juga bagus juga. Wa yuqalu bal anna lughata Ibrahim, ada juga yang mengatakan bahkan alasannya karena lughahnya Ibrahim alaihissalam alladhi zakara hadzal kalam, yang menyebutkan kalam ini lughah Ibrani kan, ala lisanihi, di atas lisannya, la tufarriq bainal mudzakkar wal muannats, tidak membedakan antara mudzakkar dan muannats. Bahasa kita juga tidak membedakannya mudzakkar dan muannats dia. Betul enggak? Dia sama-sama ya. Ini wah, kurang kaya berarti, kurang lengkap kalau bahasa Arab, subhanallah, lengkap. Dia, ini, laki-laki, ini perempuan, tidak ada ya. Kata tunjuk yang membedakannya. Inti enggak ada kan. Kalau laki-laki ini, perempuan inti enggak ada. Dia, enggak ada. Apa antum mau bikin, ngusulkan sana, diterima enggak? Saya akan ditolak. Nah itu. Saya jelaskan bila lima fradi mudzakkarin ashir bizi wa dihti ta'ala al-untaqtasir. Insyaallah jelas ya. Silakan menangani yang ditanyakan. Kalau enggak, lanjut satu lagi. وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكرت طع. وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكرت طع. ذان dan tani, ini musannanya apa? Zani musannanya za. Tani musannanya apa? Ha? Ta. Iya kan? Ta. Ya. Kalau tilka dari mana? Ya nanti dari fi itu. Ya. Nanti akan ada penjelasannya. Zani dan tani. Zani mubtada, tani ma'tuf ala zan isqati ala 'atif. Zani dan tani diperuntukkan bagi musanna yang murtafi, maksudnya pada mahalnya rafa. Kenapa kita tidak katakan bahwasanya zani dan tani untuk yang marfu'? Karena isim isyarah mabni. Dan isim mabni i'rabnya apa? Mahalli. Zani dan tani diperuntukkan bagi isim musanna yang pada mahalnya rafa, atau ya fi suratil murtafi, ya mahallan. Wa fi siwahu zainaini dzkurtu tibad, dan pada selainnya selain murtafi, selain pada yang mahalnya rafa, maka zainaini udzkur, sebutkanlah keduanya, ya udzkurhuma tubi, berarti engkau telah taat. Yani kalau engkau menggunakan daini dan taini selain marfu, yaitu untuk apa? Mansub dan majrur. I'rabnya jelaskan fa fi siwahu zaini taini dzkur tubi, fi siwahu jar majrur muta'alliq bi udzkur al-ati, siwa mudhaf alha mudhaf ilaih, kemudian daini taini sebagai apa? Maful bih, muqaddam ya. Qusida lafdu. Zaini taini dhkur. Ya. Zaini taini udhkur. Ya. Sebutkan zaini dan taini berarti tuti. Kenapa majzum? Sebagai apa? Jawab tolap, ya kan? Dijazumkan oleh tolap. Atau dijazumkan oleh apa? Syarat yang mahduf. Udhkur. Inta dhkur, tuti. Gitu kan? Bagaimana irobnya zaini taini ini? Seperti وَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ. ذَانِكَ ذَانَ apa? Isim isyarah mabni ala alif, ya fi mahalli raf'in mubtada. Menurut sebagian yang menyatakan mu'rab, ya berarti dia harfu, ya. Ada khilaf dalam hal ini, yaitu ketika apa? Isim isyarah atau musanna. Sebagian mengatakan mu'rab karena dia dimusannakan, dan musanna adalah ciri khusus isim, sehingga kalau dia dimutanakan menjadikan yang tadinya mabni menjadi mu'rab, dan yang lain mengatakan dia tetap mabni. Ya, tetap mabni. Karena seandainya dia mu'rab, harusnya ya tidak ada di situ pembuangan. Iya, tidak ada pembuangan. Za di situ mana alifnya dibuang. Iya. Harusnya zayani misalkan, zayaini. Iya, kalau mu'rab. Ya. Kemudian nunnya, nah bagaimana nunnya? Dalam i'rabnya dikatakan nun ini. Nun tushbihun nun al-waqi'ah gitu. Iwadun 'ala tanwin. Lah, lihat. Jadi nunnya tidak dikatakan iwadun 'ala tanwin. Kenapa gara-gara? Ya karena mufradnya tidak ada tanwinnya, dia kan mabni. Sehingga dikatakan dalam i'rabnya wan-nun tushbihun nun al-waqi'ata iwadun 'ala tanwin. Nun menyerupai nun yang datang sebagai ganti dari tanwin, menyerupai gitu. Menyerupai nun yang datang sebagai ganti dari tanwin, menyerupai nun baitani gitu, rajulani. Selain wa nun tushbihu nuna al-waqi'ata iwadun 'ala tanwin fil ismil mufrad. Dikasih tushbihu nun al-waqi'ah iwadun 'ala tanwin fil ismil mufrad. Jangan dikatakan nun iwadun 'ala tanwin. Ya, karena isim mufradnya isim isyarah tidak ditanwin. Insyaallah ini mudah. Yusyaru ila al-musanna al-mudzakkari fi halati rafi bidzan. Ditunjuk untuk sesuatu yang musanna dan mudzakkar ketika rafa' dengan dzani. Iya. Wa dzanika burhanani min rabbika. Wa fi halati an-nasbi wal jar bidzaini. Ah, ketika dalam keadaan nasab dan jar dengan dzaini. Iya. Wa ila al-mu'annath bitani. Fi rafa' kemudian taini ketika nasab dan jar. Ya, sama di sini ada yang bertanya kan? Mana? Ham ya. Idza li mufradin mudzakkarin ashir bi dhi wa dhi ta'ala an taqtasir wa dhani tani lil muthanna al murtafi' wa fi siwahu dhaini tani dhkur tuti' wa bi ula ashir li jam'in mutlaqa wal mad awla walad al bu'd intiqa bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah wal lam in qaddamtaha mumtani'ah wa bi ula ashir yani ashir bi ula tunjuklah dengan ula itu apa li jam'in untuk sesuatu yang jamak mutlaqa dalam keadaan mutlak. I'rabnya mutlak di sini hal. Dari apa? Jama'. Ada iskal enggak kira-kira? Hah? Kalau dikatakan di sini mutlaqan hal dari jama', ada iskal enggak kira-kira? Dengan kaidah yang anu sudah ketahui, hah? Ada iskal enggak? Enggak ada. Ada? Ada iskal enggak? Ya ada iskal. Sahibul halnya jama' nakirah. Tapi kenapa dikatakan mutlaqan hal? Katanya liwurudil hal man nakirah qalila. Karena datang hal untuk sahibul hal yang nakirah itu sedikit, tapi datang ada. Ada saja yang milik kaidah menjadi kaidah itu ada sedikit. Jadi mutlaqan hal dari jamak meskipun dia nakirah. Bisa, bisa karena itu ada gitu. Dalam lughah tapi sedikit. Wal maddu aula dan mad pada ula lebih utama, ini ulai itu lebih utama dari qasr, kalau ula itu qasr. Wal mad dan madnya ulai aula lebih utama, dan itu yang digunakan dalam Al-Qur'an. Ulaikal muqarrabun, ya kan, ulaika ala hudam mir rabbihim, ya banyak. Kemudian waladal bu'd intiqa, walada lada dzarf makan bermakna inda. Indal bu'di ketika jauh intiqa. Ucapkanlah bil kaf dengan kaf ulaika. Gitu. Harfan dalam keadaan kafnya sebagai huruf bukan isim. Meskipun dia kafnya bertasarruf seperti tasarrufnya isim, tapi dia bukan isim, tapi huruf. Iya. Harfan sebagai apa di sini? Hah? Hal dari kaf. yakni intiq. Ya, intiqa itu intiqa bisa alifnya dikatakan alif litlaq atau alifnya apa? Taukid. Badal min taukid khafifah. Badal min nun taukid khafifah intiqa. Intiqa karena di akhir kalau taukid nun taukid khafifah di akhir bait itu diganti dengan alif. Ini intiqan. Yani intiqan bil kafi mahkuman alaihi bil harfiyah. Takdirnya demikian. Intiqan bil kaf, ucapkanlah kaf mahkuman alaihi dalam keadaan hakaf ini dihukumi sebagai huruf gitu. Jadi harfan sebagai apa? Hal dari kaf. Takdirnya apa? Tadi mahkuman alaihi bil harfiyah. Duna lamin au ma'ah. Ya, bersama la tanpa lam. Bersama lam kafnya ataupun tanpa lam kafnya atau bersama lam. Wallamu in qaddamta ha mumtani'ah dan lam kalau engkau dahulukan sebelum isim isyaratnya ha maka penyebutan lam mumtani'ah terhalang. Ya. Isyaratnya jelas kan? Diula jar majrur mutani bi asyr. Ya, kemudian li jam'in jar majrur mutani bi asyr mutlaqan hal li jama' wal mad mubtada' wala khabar. Ya, kemudian lada dharf saja maka muta'alli bi intiqal ati wa huwa mudhaf al bu'd mudhaf ilai intiqa fi al amr. Ya, mabni 'ala fath wa fa'il mustatir. Ya. Wal alif jidu mubdalah min nun at tawkid al khafifah. Wa min bil kaf harfan duna lamin aw ma'ah bil kaf jar majrur muta'alli bi qawl intiqa. Jadi intiqa bi ya. Harfan sebagai hal dari kaf. Duna lamin au ma'ah duna dhorf. Berapa apa duna? Makan. Muta'ali bin mahluf hal. Sanin minal kaf. Hal yang kedua dari kaf. Dengan kaf dalam keadaan kaf itu dihukumi sebagai huruf. Dan dalam keadaan kafnya tanpa lam. Atau bersama lam. Gitu. Ma'ah ma'atuh pada duna lam. Wallamu mutada. In qaddam taha mumtani'ah apabila. Engkau dahulukan sebelum lamnya ha, maka lamnya mumtani'ah, khobar. Mumtani'ah itu khobar. Kemudian jawabannya in qaddam taha, mana? Fa, fahiyya mumtani'ah. Atau falla mumtani'ah. InsyaAllah nanti kita ulang pembahasan ini pada kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya. Ma'adi karib kalau ya ma'adi karibin. Ma'adi karibin kalau jika diambil dengan mutabaifain di Arab seperti Arabnya mutabaifain maka hadza ma'adi karibin. Ra'aitu ma'diya karibin. Marartu bi ma'adi karibin. Seperti isim yang akhirnya ya itu isim manqus ya. Yang lain kalau dimabikan di atas 15 ya kaidahnya tadi sukun ya ma'di kariba semua berarti ma'di kariba ya mana ya saya sendiri memilihnya mabni sesuai dengan asalnya isim syarah menyerupai huruf yang seharusnya ada diletakkan untuk isyarah ya kan berarti yushbihu harfan lam tuba harfan lam yuba ya jadi kalau dalam keadaan nasab mabni di atas alif kalau dalam keadaan majrur dan mansub mabni di atas ya ya kalaupun antum keadaan mukarrab juga enggak masalah sih enggak terlalu ini sih pengaruh pada makna. Ya, karena yang berpendapat demikian juga ada Indonesia juga kalau nggak salah. Ya, yang lain ada. Ya Allahu Taala A'la wa Alam Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.